Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة في دين الله ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله pada pagi hari ini, hari Sabtu 23 Muharram, Allah masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita kenikmatan, yaitu nikmat talabul ilmi. Dan tentunya nikmat yang paling besar adalah nikmatul iman wal Islam, yang mana pada hari ini, pada pagi ini, kita masih bisa menjalankan dari syariat-syariat Islam, dari kewajiban-kewajiban dalam Islam, yakni salatul jamaah, salat subuh. Kemudian kita bersambung dengan thalabul ilmi syar'i, yang mana dari keduanya sama-sama punya keutamaan. Salat subuh di mana yang pagi ini Allah berikan hawa atau cuaca yang begitu dingin, yang umumnya susah bangun. Umumnya susah bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Jangankan untuk berjamaah, di rumah masing-masing pun masih agak sulit karena mungkin ya bismillah cuaca yang dingin ini. Namun kita semua alhamdulillah Allah beri kekuatan, Allah beri semangat untuk kita bisa bersama-sama menghadiri sholat subuh berjamaah, yang mana ini punya keutamaan yang sangat besar, barakallahu fikum. Kemudian disambung juga dengan thalabul ilmi syar'i, ini juga keutamaan yang sangat besar yang tidak semua hamba-hamba Allah itu Allah berikan, ya. Tidak semua manusia yang ada di muka bumi ini Allah berikan nikmat salat subuh berjamaah bersama dengan thalabul ilmi syar'i. Maka mari kita sama-sama mensyukuri nikmat ini, yang dengannya mudah-mudahan Allah tetapkan, bahkan tambahkan dengan nikmat-nikmat berikutnya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik sampai yaumul kiamah nanti. Barakallahu fikum. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita telah selesai pembahasan kita tentang bagaimana kita mengenal Allah yang tertulis di kitab ini yang dibahas setiap Sabtunya, Al-Usul Salasah, yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian disyarah oleh beliau Syekh bin Bas rahimahullah. Kita masuk pada bagian berikutnya, yaitu makna ibadah wa anwa'iha, makna ibadah dan macam-macamnya. Qala al-mu'allifu rahimahullah, yakni berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mislu al-islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a wal khawfu wal raja'u wat tawakkul wal raghbah wal rahbah wal khusu'u wal khasyatu wal inabatu wal isti'anatu wal isti'adatu wal istighasatu wal dhabhu wal nadhru wa ghairu dhalika min al ibadah allati amara Allah biha kulluha lillah. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سورة الزينة آية 18. فمن صرف ومن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Ini matan kitab ini. Kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa anwa'u ibadati allati amara Allah biha, dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan ibadah tersebut, mislul Islam, ya. Macam-macam ibadah yang memang Allah perintahkan ibadah tersebut seperti apa? Al-Islam, tentu dengan makna maknanya dan rukunnya. Dan ini insyaallah akan disarah dijelaskan oleh beliau Syekh bin Bas rahimahullah. Dan di antara makna ibadah juga adalah iman, demikian juga dan iman dan makna-maknanya dan rukun-rukunnya. Wal ihsan, demikian juga ihsan. Wa minhu ad-du'a, dan di antara macam ibadah juga adalah ad-du'a, doa, ya barakallahu fikum. Wal khawfu, demikian juga takut, ya. War raja'u, dan juga harapan, berharap. Wat tawakkul, dan bertawakal, bersandar. War rahbah, berharap. War rahbah, ini gha dengan ha kadang enggak tukar nih, barakallahu fikum, mungkin karena agak sulit maksudnya, ya. Warahbah, warahbah, ini ya. Kalau bagi lain warahbah bermakna berharap, ya, kurang lebih hampir sama dengan ar-raja. Warahbatu, kalau bagi ha warahbah bermakna takut, hampir sama, hampir mirip dengan al-khauf. Wal khusu, dan demikian juga khusu, ya, serius konsentrasi dalam beribadah, ya, barakallahu fikum. Wal khasyatu, al khasyah juga sama maknanya takut, ya, barakallahu fikum. Wal inabatu, dan juga al inabah. Al inabah maknanya adalah kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bertobat, atau menghadap kepada Allah, itu makna al inabah. Wal isti'anatu, dan meminta pertolongan. Wal isti'adatu, dan meminta perlindungan. Wal isti'ad wal istighosatu juga makna min apa maknanya minta pertolongan, kurang lebih sama dengan al isti'anah. Wal dzabhu, demikian juga al dzabhu, al dzabhu sembelihan, ya, semua sembelihan. Wan nadru, dan juga bernazar. Wa ghairu dzalika min al ibadah, dan yang lain-lainnya dari macam-macam ibadah dari ibadah allati amarallahu biha, yang ibadah tersebut Allah perintahkan, kulluha lillah, semuanya untuk Allah, tidak boleh dipalingkan sedikit pun untuk selainnya. Ya, dari Islam, iman, ihsan, doa, berdoa tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Demikian juga rasa takut. Rasa takut ini ada rinciannya, insyaallah akan dijelaskan oleh Syekh di syarah beliau insyaallah taala. Demikian juga ar-raja, ya, berharap juga kepada Allah, mengharapkan kebaikan, mengharapkan keberhasilan dari usahanya, ya, semua juga berharap kepada Allah. Demikian juga bersandar, bertawakal kepada Allah, bukan kepada selain Allah, baik itu berupa benda atau berupa tulisan-tulisan yang kemudian dipasang atau dikenakan sebagai gelang atau yang seterusnya, ya. Warahbah, demikian juga berharap, ya, warahbah, demikian juga takut, wal khusu, keseriusan, ya, khusu seseorang dalam beribadah, ya, hanya untuk Allah. Terkadang sekarang kembali khusu beribadah di dekat kuburannya, tapi ketika di masjid kurang khusu, kurang serius. Ya, ini terbaliknya, barakallahu fikum. Hendaknya khusu beribadah, ya, karena Allah. Barakallahu fikum, al khusyah sama, ya, dengan takut. Wal inabah, demikian juga inabah, kembali kepada Allah, kembali ketaatan kepada Allah. Wal isti'anatu, dan juga meminta tolong, ini semua dari macam-macam ibadah, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qaulu taala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, masjid-masjid semuanya milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Janganlah kalian beribadah, janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Barakallahu fikum. Di surat Al-Jin. Faman sarafa minha shay'an li ghairillah, maka barang siapa yang memalingkan dari ibadah tersebut sesuatu ataupun sedikit untuk selain Allah, fahuwa musyrikun kafirun, maka orang tersebut yang memalingkan, mengarahkan ibadah seperti apa? Doanya, takutnya, berharapnya sedikit saja dipalingkan untuk selain Allah, fahuwa musyrikun kafirun, ya. Ini berbahaya, ya, berhati-hati memalingkan ibadah untuk selain Allah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka orang tersebut menjadi seorang yang musyrikun kafirun. Barakallahu fikum. Padahal keadaan seorang musyrik, barakallahu fikum, dia meninggal dalam keadaan belum bertobat, maka dia akan menjadi seorang yang kekal di dalam neraka. Kekal di dalam neraka. Allah mengampuni dosa-dosa yang lain selain kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Bahwa musyrikun kafirun, sama-sama keduanya orang-orang yang kekal di dalam neraka. Maka kita berlindung kepada Allah dari kemusyrikan, dari berbuat kesyirikan ataupun kekafiran. Ya, barakallahu fikum. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, dan barang siapa yang berdoa kepada sesembahan-sesembahan yang lain bersama Allah, la burhana lahu bihi, yang mana tidak ada petunjuk tentang menyembah selain Allah, ya, tidak ada petunjuk, tidak ada perintah, ya, fa innama hisabuhu inda rabbih, maka perhitungannya ada pada sisi Allah, innahu la yuflihul mihad, innahu la yuflihul kafirun, ya. Sesungguhnya orang-orang yang demikian, orang-orang yang berbuat kekafiran, tidak akan beruntung, tidak akan beruntung di yaumul kiamah, ya, di yaumul hisab. Barakallahu fikum. Yang menjadi permasalahan, kenapa? Mereka tahu yang menciptakan Allah, yang memberi rezeki Allah, yang bisa menyelamatkan Allah, yang memberikan manfaat, mudarat, semuanya Allah. Tapi kenapa mereka beribadah kepada selain Allah? Ya, mereka punya alasan. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka punya alasan kenapa mereka beribadah kepada selain Allah. Padahal keadaan mereka tahu bahwasanya yang memberikan rezeki Allah, yang menciptakan adalah Allah, yang bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan Allah. Ya, barakallahu fikum. Kok mereka bersih beribadah kepada selain Allah? Maka mungkin diantara jawabannya adalah apa yang ada pada surat Yasin. Kata mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun." Dan mereka, orang-orang musyrikin ataupun orang-orang kafir, mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapatkan apa? Yunsarun, pertolongan. Ya, ditolong usahanya agar lancar, ditolong agar dia bisa selamat dari apa. Ada yang ditulis di sebuah tulisan, kemudian dipasang di rumahnya agar Allah tolong rumahnya tidak kebakaran, tidak kemalingan. Ada seperti itu. Dan ini juga bukan betul-betul orang yang tidak ngerti apa namanya syariat Islam, bukan. Bahkan juga belajar di tempat yang memang di situ sumber ilmu, ya. Tapi ditulis dalam satu tulisan, mungkin hampir satu lembar gitu, dipasang di rumah. Nah, apa tujuannya? Agar tidak kebakaran, agar tidak kemalingan, dan seterusnya. Ini kan minta pertolongan, ya barakallahu fikum, ya. Dan juga ada, dulu pernah di rumah ada kitab, namanya apa? Kitabnya Jarobat gitu ya. Jarobat isinya. Isinya seperti itu. Ya, ditulis, dihafalkan, diamalkan, nanti akan datang apa? Mudah jodohnya, diantaranya ya, mudah jodohnya, ya barakallahu fikum. Itu sebagian diambil dari penggalan ayat-ayat Al-Quran, tentunya dengan tambahan-tambahan ataupun perubahan-perubahan. Berdarulah, bubar, nyuruh nyari lagi kitabnya, enggak tahu di mana, ya itu, ya barakallahu fikum. Ada seperti itu, ya, disusun memang, ya, supaya lancar rezekine, gampang jodohnya. Itu ditulis dalam kitab tersebut, ya. Enggak tahu karangan siapa, lupa saya enggak baca penulisnya siapa, ya barakallahu fikum. Jadi mereka bukan sekedar apa menyerahkan atau memasang sesuatu. Mereka berharap dari sesembahan-sembahan selain Allah, la'allahum yunsarun, dan harapan sesembahan-sembahan tadi bisa memberikan apa? Pertolongan. Kemudian Allah tegaskan, la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Padahal berhala-berhala tadi, sesembahan-sembahan selain Allah, tidak dapat menolong mereka. Seperti yang kemarin dikisahkan tentang tiga anak bersama bapaknya. Bapaknya masih menyembah patung. Patungnya dibuang tempat sampah saja tidak bisa menolong. Bahkan terakhir kisah ini, dikalungkan padanya kampak agar bisa menolong dirinya, ternyata tidak bisa. Ya barakallahu fikum. Padahal berhala-berhala itu sudah bisa dijadikan tentara oleh mereka untuk menjaga mereka, tapi tidak bisa, tidak bermanfaat. Ya barakallahu fikum. Ini ya kenapa kok mereka mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah, ya. Sedangkan mereka tahu bahwa yang bisa memberikan rezeki Allah, yang melancarkan urusan Allah, ya. Ada yang maksudnya kurang mantap kalau enggak ditambah sama selain Allah. Sudah tahu ya, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah. Barakallahu fikum. Kemudian saya melanjutkan, wa fil hadisi, dan di dalam sebuah hadis, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu apa? Mukhul. Mukhul kadang secara bahasa bermakna otak. Kadang juga bermakna intisari dari suatu benda atau suatu ya suatu benda ya barakallahu fikum, atau yang bermakna yang terbaiknya dari suatu benda tersebut. Ya barakallahu fikum. Nah, doa adalah mukhul ibadah. Doa ini adalah yang paling terbaiknya dalam ibadah. Intisari dari ibadah. Ya barakallahu fikum. Ada catatan kaki di sini. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi min hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi abwabid da'awat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik dalam bab tentang doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bab tentang doa-doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bab ma ja'a fi fadhil du'a, pada bab tentang apa yang datang dari keutamaan doa. Bi raqmi wahidin wa sab'in wa salasimiatin wa salasi alafin, pada nomor yang ke-3371. Wa qala hadha hadisun gharibun min hadzal wajhi, hadis ini ada gharib, aneh dari sisi lafadznya, yaitu apa? Ad-du'a mukhul ibadah. Kemudian dilanjutkan dari catatan kaki ini, wal hadisu fi sanadihi Ibnu Luhai'ah wa huwa dha'ifun. Dalam hadis ini periwayatnya ada yang bernama siapa? Ibnu Luhai'ah, dan beliau dihukumi sanad yang dha'if, lemah hafalannya. Barakallahu fikum. Illa anna hadzal hadis yashhadu lahu hadis Nu'man bin Bashir. Hanya saja dalam hadis ini ada yang menguatkan, yaitu hadis Nu'man bin Bashir, ad-du'a'u huwal ibadah. Nah, ini yang apa, menguatkan hadis ini. Ini ada juga pada Bulughul Maram. Ada juga Bulughul Maram di bab Kitabul Jami. Ya, ad-du'a'u, hanya saja saya ingatkan lafadnya inna du'a'a huwal ibadah. Ada kata inna pada lafad tersebut. Di sini ad-du'a'u huwal ibadah. La da'addun bihi syekh fi syarhihi. Ya, oleh karena itu hadis ini ada penguatnya yang syekh dengannya akan mensyarahnya. Ini syarahnya nanti ada penguat dari hadis yang ini. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang insyaallah. Wa makna mukhul ibadah, dan makna mukhul ibadah khalisuha, dijelaskan di sini makna ibadah adalah apa? Khalisuha, yang paling murninya. Murninya dalam ibadah. Qala Ibnu Asir, berkata Ibnu Asir, mukhul syai khalisuhu. Yang paling murninya dari sesuatu adalah apa? Nah, mukhul syai intisari dari sesuatu adalah apa? Khalisuha, yang paling murninya. Yang murninya. Wa inna makana mukhul ibadah ad-du'a. Ya. Dan dikatakan mukhul ibadah adalah doa. Kenapa? Li amrain. Ada dua sisi, dua perkara. Ahaduhuma annahu imtisalu li amrillahi ta'ala. Haitsu qala ud'uni astajib lakum. Yang pertama, bahwasanya doa itu adalah dalam rangka apa? Menjalankan perintah Allah Ta'ala. Ini apa? Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, akan aku kabulkan. Ya. Ini doa. Di surat Ghafir ayat yang ke-60. Fahuwa mukhun, yaitu kata mukhun, mahdunil ibadah wa khalisuha. Mukhul ibadah adalah yang bersihnya, tidak bercampur, ya, dan yang paling murninya. Itulah disebut mukhul ibadah. Asani annahu idza ra'a najahul umur minallahi qata'a 'amluhu 'ama siwahu. Yang kedua, makna mukhul ibadah bahwasanya seseorang apabila melihat sebuah keberhasilan dari perkaranya itu dari Allah, maka terputus harapannya kepada selain Allah, ya. Wa da'a li hajatihi wahdah, dan doanya untuk kebutuhannya saja, hanya kepada Allah. Wa hadha huwa aslu ibadah, dan inilah yang pokok dari ibadah. Barakallahu fikum. Wa li annal ghurdu minal ibadah as-sawab 'alaiha wa huwa al-matlubu bid-du'a. Ya, oleh karena itu tujuan dari ibadah yang paling benarnya adalah apa? Menuntut atau meminta dengan doa. Menuntut dengan doa. Lihatlah penjelasannya, undur anihaya fi gharibil hadis madatu mukhul bab al-mim ma'al kha. Barakallahu fikum. Ini catatan kaki yang ada pada kitab ini. Kemudian wadalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Ya, ulang dari depan. Wa fil hadisi ad-du'a'u mukhul ibadah. Wadalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah Firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang takabur, menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannam, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan apa? Dakhirin, dalam keadaan hina, ya. Orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, ya, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Barakallahu fikum. Surat Al-Ghafir ayat ke-60 ini matan dari kitab ini, ya. Dan insyaallah di waktu yang akan datang, mudah-mudahan Allah sampaikan, kita akan membaca syarah Sama'atul Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, ya. Untuk pagi ini mungkin cukup dulu, ya. Kita cukup membaca tentang makna al-ibadah wa anwa'uha pada matan kitab ini, ya. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kemudahan pada setiap urusan, dan memberikan pahala yang melimpah atas upaya kita talabul ilmi ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.